اصل قال المالك رحمه الله تعالى اصل وبيا ابتي bisa juga tak ya abati ya abata wa ya ummata ummati wa ya bana ummi wa ya bana ammi itu bi fathin wa kasrin boleh antum fathah boleh antum kasrah antum bilang ya abata ya abati ya ummati ya ummata. Ya, boleh fathah, boleh apa? Kasrah. Wa ilhaqul alif. Demikian pula yang tadi itu. Yabna ummi. Yabna umma. Yabna ammi. Yabna amma. Boleh kasrah, boleh apa? Fathah. Boleh. Terus wa ilhaqul alif bi awil ya lil awwalaini qabih, dan mengikutkan alif atau ya pada dua yang pertama. Mana dua yang pertama? Ya abati dan ummati. Ya, diikutkan ya, ya antum bilang ya abati atau alif ya abata. Paham? Antum ikutkan ya atau ikutkan apa? Alif. Demikian pula yang ummat. Ya ummati. Ya ummata. Bang, ikutkan ya atau alif. Qabih. Itu bahasa yang buruk. Jelek. Ya. Kenapa jelek? Masalahnya kan itu tak pengganti dari ya. Bang, setelah itu dia datangkan lagi siapa? Iya, berarti terkumpul antara pengganti dan yang digantikan. Kopi, jelek. Walil akhiraini dhaif, dan diikutkan kepada dua yang terakhir itu adalah dhaif. Dua yang terakhir yang mana? Ibnu ummi dan ibnu ammi. Paham ya? Dhaif diikutkan ya atau alif. Ya, dhaif. Walaupun bisa, tidak ada larangan kan? Ya bena ummi. Ya, dikung ke alif. Ya bena umma. Tidak apa-apa, tapi apa do? Do'if, kalau tadi kobi. Ya, ini do'if. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah ta'ala syarah, idza kana al-munada al-mudafu ila al-ya'i aban au umman. Kalau munada yang dipanggil itu disandarkan, yang disandarkan kepada ya itu adalah ab atau ya kan, kemarin kan yang disakapan kata munada disandarkan kepada ya, maka boleh berapa bahasa? 6 kan. Tapi kalau ab atau ini khusus jazab ini asrul lugat, boleh padanya 10 bahasa, yaitu 6 yang telah lewat dan 4 ini. 2 bahasa pasti, 2 bahasa qabih. Semuanya berapa? 10. As-sittul madhkura, 6 yang telah lewat disebutkan, wa lughatun arba'un ukhra. Ukhra dan 4 bahasa yang lain. Idaha salah satunya ibdal liyata'an maksura, dan diganti ya-nya menjadi ta' yang dikasra. Wa biha qara'a as-sab'atu ma ada Ibnu Amir fi ya abati, dan dengannya lah dibaca oleh ahli qira'ah yang 7 qura' sab'ah kecuali Ibnu Amir, beliau baca pada ya abati. Jadi semuanya kasrah, dia ganti ta yang di kasrah kecuali Ibnu Amir. Atsaniya, gimana bacanya Ibnu Amir? Ini yang kedua, ibdalu hatta'at maktuha, dia ganti dengan ta tapi tanya apa? Di fathah. Wa biha qara'a Ibnu Amir, dengannya lah Ibnu Amir baca. Jadi dia baca apa? Ya abata di fathah. Ya asaniya, yang kedua. Ya asali saya ketiga. Ya abata bi ta wal alif. Ya abata dengan ta dan alif wabiha kuria syad, dan dengan yang dia dibaca syad ada, tapi ini syad tidak sesuai dengan apa kaidah yang berlaku. Arabia yang keempat, ya abati bita wal ya, dengan tak dan ya, wahatani lugotani kobihatan, dua bahasa ini jelek, kobih, sangat buruk. Wal akhiru akbah, yang terakhir lebih buruk minal lati qablaha, daripada yang sebelumnya. Wa yam bagi Allah tajuza illa fi dururati syi'r, sepantasnya itu tidak boleh kecuali dalam darurat syi'r saja. Paham teman? Tidak boleh untuk bilang baca seperti itu kecuali dalam darurat apa? Syi'r saja. Paham Imran? Selesai. Wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya'i. Tiga. Kalau munadanya mudhaf kepada mudhaf yang mudhaf kepada ya. Nah? Ibna ummi. Ini kan ibn mudhaf. Mudhaf nilainya mana? Yang didhafkan pada ya. Ada tiga berarti. Tiga kata. Ada kalau munadanya mudhaf kepada yang mudhaf kepada ya. Tentunya mudhaf pertama masuk kan? Kan munada masuk. Ya, cuman yang paling terakhir ini yang dibicarakan. Itu ya-nya bagaimana? Itu ya-nya bagaimana? Nah, ini pembahasannya. Misal contoh ya, gulama gulami. Kata beliau, lam yajustihi illa izbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Tidak boleh padanya kecuali dengan penetapan ya yang di fathah atau yang di sukun. Tidak boleh kecuali aru harus ada apa? Ya, yang di fathah atau di sukun. Paham ini? Berarti kan hanya boleh dua. Paham? Hanya boleh berapa? Dua. Illa idza kana ibn aw ibn am. Kecuali kalau yang mudhaf kepada mudhaf kepada ya itu adalah ibn atau ibn am, lain hukumnya. Fa yajuzu fihi ma arba'u lughat. Boleh padanya empat bahasa. Masya Allah. Itu yang dibilang di mata. Boleh padanya empat bahasa. Fathul mim satu. Boleh untuk fathah mimnya, ya bena umma. Wa kasruha, dan boleh untuk kasro, ya bena ummi. Wa kode koro atis sabatu bihima. Para ahli kiro asabat telah membaca dengan itu, dengan fathah mim dan kasro mim terakhir. Fikoli ta'ala ya bena umma innal qawma sada'afuni. Datang dalam bacaan ya bena ummi. Demikian pula firman Allah, qala ya bana umma la ta'khud bi lihyati, ya umma, dia baca apa? Fathah. Asalita yang ketiga, isbatul ya, boleh antum ada tetapkan apa? Ya-nya. Ya pasti kasro. Pasti apa? Kasro. Tetap ya. Kakoli syair seperti perkataan penyair, ya bena ummi wa ya syaki wa ya syuqayyiqo nafsi antahallafsani lidaharin syadidi. Mana dia? Ya bena ummi isbatul ya. Arabi'ah yang keempat, qalbul ya alifah. Boleh untuk ubah ya menjadi apa? Alif. Tentunya kalau diubah ya menjadi alif, artinya sebelumnya di fathah. Ya bana ta'amma. Ya. Kaqoulihi seperti perkataannya, ya bana ta'amma la talumi wahja'i. Jelas ini ya. Selesai. Fasl. Kata beliau rahimallahu taala masih lanjut. Fasl. Wa yajri ma ufrida aw ma udifa makrunan bi al. Minnatil mabni wa ta'kidihi wa bayanihi wa nasakihi al-makruni bi'al ala lafdihi aw mahallihi wa ma'udifa mujarradan ala mahallihi ala mahallihi wa natu ay ala lafdihi wal badalu wan nasaku al-mujarradu kal munada al-mustaqil mutlaqo. Masyaallah. Iya. Ini pembahasan apa hukum tawabi al-munada? apa hukum? Itu ini. Apa hukum tawabi al-munada? Tau tawabi? Apakah dia atau na'at, atau bayan, atau badal, atau taukid? Apa hukumnya? Paham ya? Setelah munada, ada na'at. Setelah munada, ada atau bayan. Setelah munada, ada taukid. Setelah munada, ada badal. Bagaimana kita baca? Paham gak ini? Jelas ini? Kata beliau, fasal. Untuk menjelaskan itu. Fasal. Ia terima ufridah. Au dibah makrunan bi'al. Diperlakukan apa yang ufridah, mufrad. Atau disandarkan kepada yang digandengkan dengan al. Dari na'at yang mabni. Atau ta'kidnya. Maksudnya na'at yang mabni. Itu berlaku seperti berlaku apa yang di mufrad atau disandarkan kepada apa? Al. Dari na'at yang mabni. Na'atnya. Wa ta'kidi, ta'kidnya. Wa bayani, bayani maksudnya atau bayannya. Wa nasaki maksudnya atau nasaknya. Atau bayan atau nasak. Atau nasak yang pakai huruf A. Atau. Diperlakukan kepada apa? Al-makrun bi'al. Semua diperlakukan seperti yang digantikan dengan al. Maksudnya gimana itu? Belum bilang ala labdihi. Boleh antum na'atkan kepada lafadznya. Itu pertama. Diperlakukan seperti itu. Boleh antum na'atkan kepada apa? Lafadznya. Artinya kalau antum na'atkan kepada lafadznya gimana? Misalnya begini. Ya Zaidu. Al-Aqil. Ini al-aqil apa hukumnya? Na'at. Antum na'atkan ke mana? Boleh antum na'atkan ke lafadznya. Apa lafadznya? Mabni. Ni di atas apa? Dhamma. Boleh antum baca al-aqil. Paham? Kata beliau yang kedua, au mahallihi. Atau boleh antum na'atkan kepada mahalnya. Sekarang ana tanya, apa mahalnya ya Zaidu? Mansub. Berarti boleh antum baca apa? Al-Aqila. Paham gak ini? Boleh. Ini tabi. Boleh. Tapi dengan syarat ini dia bergandengan dengan al. Dia mufradnya mabni atau mudhof yang digandengan kepada apa? Al. Bahkan kalau munadanya pakai al. Semuanya boleh dua. Boleh antum na'atkan atau taukidkan atau bayangkan atau nasakkan. Kemana? Ke lafad. Boleh juga kemana? Ke maham. Selesai? Ini pertama. Pertama ini mencakup. Pertama yang mufrad mabni. Yang kedua mudhof kepada apa? Al. Atau bahkan dia bergandeng dengan al. Jelas ini? Kan? Paham gak ini? Hukumnya bisa antum atofkan atau antum na'atkan kepada mahal. Sebelumnya bisa juga kemana? Kelapa. Ingat antum baca tergantung antum mau apa. Kan boleh ini. Boleh dua. Kalau antum baca begini berarti begini irobnya. Kalau antum baca begini berarti ini irobnya. Paham gak ini? Boleh dua. Terus wama udifa mujarrodan. Dan apa yang disandarkan kepada yang kosong? Kosong dari apa ini? Tentunya kosong dari al. Maka ala mahallihi. Maka antum na'atkan atau taukidkan atau bayankan atau nasakkan kepada apa? Mahalnya. Apa mahalnya? Apa mahalnya? Mansub. Mansub. Ini masya Allah. Iya. Selesai. Titik dulu. Wana tu ai. Jadi jelas. Na'atnya ai. Khusus ai. Kan bisa dipanggil ai. Ya ayu. Paham gak ini? Na'atnya ay. Maka ala lafzihi. Dia tidak diatopkan kepada mahalnya. Atau na'atkan kepada apa? Mahalnya. Tapi na'atkan ke mana? Dia tidak dina'atkan kepada mahalnya. Tapi di mana? Lafadznya. Apa berarti lafadznya? Apa berarti lafadznya? Mar. mabni di atas dhamma. Makanya kalau kita panggil ya ayyuhan nasu, paham kenapa? Bukankah dia munada? Paham gak ini? Yang dipanggil ayu, yang dipanggil kan huruf munadanya apa? Ya, yang dipanggil apa? Ayu. Dipanggil ya ayyuhan nabiyyu, itu bukan karena dipanggil, itu tabi. Itu tabi. Dan khusus tabinya ayu atau kemana? Naat kemana? Naat kemana? Kelafat. Artinya kalau doma-doma, seharusnya kan ini kalau dia badal dari munada sebelumnya, harusnya dibilang apa? An-Nabiyya. Paham kan? Paham gak nih? An-Nabiyya, karena maaf kalau seandainya diatokkan kemana? Dinaatkan kemana? Diikutkan kemana? Lama-marah. Jelas ini? Tapi khusus ayu, itu dia ikut kemana? Lafaz. Artinya kalau lafaznya mabni, dia juga apa? Mabni. Jelas ini? Wal badalu wan nasaku, sudah tadi itu selesai. Wal badalu wan nasaku al mujarradu kal munadal mustaqil mutlaqo. Masya Allah. Badal dan nasak, tahu nasak? Kalau ada badal atau nasak, siapa nasak? Atau nasak. Al-mujarradu yang kosong. Kosong dari mana? Kosong dari mana? Al. Kal-munadal mustaqillah. Mutlakon. Maka dia seperti munada tersendiri secara mutlak. Artinya begini. Aduh, bilang begini. Ya Zaid Abu Abdillah. Ya Zaid Abu Abdillah. Apa irobnya Abu Abdillah? Irobnya dulu, baru sebentar kita benarkan bacaannya. Atau jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Apa? Kita ulang. Zaid Abu Abdillah. Apa irobnya Abu Abdillah? Badal. Bagaimana kalau antum panggil? Amin. Ini kan badalnya apa? Badalnya berupa kosong dari al. Gimana antum kalau panggil? Lingkari itu perkataan. Kal munadal mustaqil mutlaqo. Dia seperti munada tersendiri. Artinya antum hilangkan sebelumnya, sama. Misalnya, ya Zaid, antum memanggil ini, datangkan Abu Abdillah. Sama dengan tidak ada Zaid, antum panggil saja Abu Abdillah. Coba panggil Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah panggil. Ya Aba Abdillah. Sama dengan munada tersendiri. Seakan-akan tidak ada yang mabdul sebelumnya. Paham ini? Paham ini? Hah? Sama dengan antum bilang begini. Zaid wa Amr. Zaid wa Amr. Kita mau atop nasa. Yang anda pakai apa? Al. Zaid wa Amr. Coba panggil Zaid. Ya Zaidu. Wa Amru atau Amro atau Amri? Hah? Wa Amru. Kenapa wa Amru? Seperti munada tersendiri. Itu tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Karena sama-sama Zaidu Amru. Sekarang Abu Ibrahim wa Zaid. Abu Ibrahim wa Zaid. Panggil. Ya Aba Ibrahim. Hah? Aba? Aba? Aba? Ulang? Wa Zaidu. Antum paham kan? Kenapa bisa begitu? Dia dihukum apa? Munada tersendiri. Artinya seakan-akan tidak ada sebelumnya itu. Ulang munadanya. Cuma kan dalam lapan tidak perlu kita ulang, karena sudah dicukupkan dengan yang pertama. Hanya saja hukumnya. Kalau tadi kan ada yang diirob, ya, atau naat ke mahal, ada ke lafat, kan begitu. Kalau ini mutlak, tanpa antum pedulikan mahal apalagi, tidak ada lagi. Paham? Dia seperti munada tersendiri. Ini selesai hukum seputar naatnya saja ini. Tawabinya intinya, saya sudah bilang dari awal. Bahwa ini perlu bawakan untuk menjelaskan tawabinya munada. Apa harus kita baca? Syarah hadal faslu ma'kudun li ahkami tabi'il munada. Fasal ini dibuat untuk menjelaskan hukum pengikutnya munada. Walhasil kesimpulannya, annal munada idza kana mabaniyan wa kana tabi'unatan au ta'kid au ta'kidan au bayanan au nasakan bil alif wal lam, kalau munadanya mabni satu dan tabinya na'at atau taukid atau bayan atau bayan atau nasak atau nasak dengan beralif lam, maka wakana ma'adhalika mubrodan au mudokan wabihil alif wal lam, atau dia dan dia bersama dengan itu dia adalah mufrad atau mudhaf atau padanya alif dan lam. Boleh padanya arafa ala lafdil munada, boleh antum rafa di atas lafadz munada, wa nasbu ala mahalihi, boleh juga antum nasab sebagai apa di atas apa mahalnya, karena mahalnya man mansub. Taqulu fi naati, antum praskara prakteknya katakan pada naat, ya Zaidu ad-dorifu, ya, birofi. Dengan diri baca apa ini? Ropa. Wad-dorifa binasbi. Boleh juga dibaca apa? Nasab. Tapi perhatikan irobnya. Perhatikan irobnya. Wafi takidi pada taukid. Antum bilang, ya tamimu ajma'una marfu. Ya, tamim marfu dengan domah. Ya kan? Karena dia mabni di atas dom. Domah di marfunya sebelumnya dengan domah. Ajma'una mabni di atas waw. Karena sebelumnya dia marfu dengan apa? Wow, ya kan? Wa ya Zaidu wa ajma'ina, boleh mansub ini dalam mabni. Wa bil bayani dan pada atau bayan, ya Sa'idu kurzu, boleh antum baca kurzun wa kurzan. Kalau kurzu berarti apa? Atau bayan dari A Sa'id. Kalau untuk baca kurzan, atau bayan juga, tapi datukan kepada mana? Mahalnya, karena mahalnya Sa'id adalah apa? Mandu. Wafin nasaki pada atau nasaki, ya Zaidu wabduhaku. Ada wawunya. Paham ini? Ada wawunya, boleh. Wabduhaka, boleh. Kala syair berkata penyair, ya hakamul warisu, boleh. Boleh juga al-warisi, boleh. Hah? Oh, warisa. Boleh doma dan boleh fathah. Kalau di doma apa hukumnya? Atau kemana? Atau bayan kemana? Hah? Naat kemana? Paham gak ini? Pokoknya begitu. Mau atau bayan, naat, apa saja? Kemana kalau antum doma? Lafat. Kalau di nasab? Iya? Ya hakamul waritha al-waritu an Abdul Malik. Rubiya bi raqil warith wa nasbi. Diriwayatkan dengan dirofa al-warith dan dinasab. Wa qala al-akhir, berkata yang lain lagi, penyair yang lain. Fama ka'abu bin Mamah wa bin Arwa bi ajwada minka ya Umarul Jawada. Dia baca apa? Al-Jawada wal qawati mansuba, ujungnya dinasab. Ujungnya apa? Dinasab. Qawati maksudnya jama dari qafiyah. Ujung dari baca ini itu dibaca nasab. Al-Jawada. Berarti atau kemana ini? Atau naat kemana? Atau badal kemana? Atau taukid yang mana ini? Hah? Ma? Mahalnya. Jelas ya? Bisa dibedakan. Wa qala al-akhir, berkata yang lain, ala ya Zaid wa dhahaku. Tadi untuk ya, dibaca seperti itu kan, dia bisa dijadikan sebagai atau bayan, bisa juga sebelumnya sebagai naatnya ya. Kalau ini lagi, ya Zaidu wad dohaku wad dohaka siro faqad jawaztuma khomarat tariqa, mana dia wad dohaku, boleh juga dibaca apa wad dohaka, tergantung. Faqala Allah Ta'ala, ya jibalu awwidi ma'hu wattoiro. Aha. Wattoiro atau ke mana ini? Atau ke apanya jibal? Hah? Mahalnya. Kan dibaca toiro. Wa quri asyadan dan dibaca syad wattoiru. Paham? Hada amtilatul mufrad. Inilah contoh-contoh kalau dia bentuknya apa? Mufrad. Wa kadzalikal mudhaf alladhi bihi 'al. Demikian pula mudhaf yang ada padanya apa? al-sama takun ya Zaidul Hasanu al-wajhi. Yang mana kita mau perhatikan? Al-Hasanu. Paham gak ini? Ya, kalau al-wajhi itu kan makmulnya. Wal Hasan al-wajhi boleh dua. Boleh apa? Dua. Kan ini disandarkan padanya apa yang ada padanya apa? Al. Dibilang ini idhofa lafdiyah. Ya, demikian pula yang mudhaf. Demikian pula apa? Yang mudhaf. Maksudnya tadi al-Hasanu itu ada al sementara dia mudhaf. Al-wajhi adalah mudhaf pun ilaih. Enggak apa-apa ya, karena itu al di situ pertama al mausulah. Al apa? Al mausulah. Tahu al mausulah? Yang masuk pada isim fa'il atau sifatul musyabbaha. Paham? Ya, demikian pula masuk pada isim maf'ul. Qala syair berkata penyair, ya sahi. Ya dhamiru. Dibaca ad-dhamiru. Ad-dhamira sebagai badal toh dari dah. Ya. Al-ansi. Ini gampang. Yurwa birof idhomir wa nasbih. Diriwayatkan dengan dirof ad-dhamirnya dan dinasab. Ad-dhamira ad-dhamiru. Fa in kana tabi'u min hadhihi al-asya' mudhafan wa laysa fihi al-alif wa lam, kalau tabi dari semua ini mudhaf tapi tidak ada padanya alif lam, ta'ayyana nasbuhu al-mahal, maka pasti dia dinasab di atas apa? Mahal. Jelas ya? Dinasabkan di atas apa? Mahalnya. Kaqaulika seperti ucapan antum, ya Zaidu sahiba amrin. Iya, jelas ini. Karena ini munada mudhaf ini. Iya. Ya Zaidu Aba Abdillah, ya Tamimu kullakum aw kullahum, sama boleh. Wa ya kullakum atau kullahum, maksudnya mau dominya domir muqattab atau domir go gempet ini diidopakan tak pakai al setelahnya. Wa ya Zaidu wa Aba Abdillah, atau qala ta'ala kulillahumma fatiras samawati wal ard fatiro. Ya, ini kan pengganti dari Allah. Kan asalnya Allahumma adalah apa? Ya Allah fatiro. Paham? Wa ikan tabi'u na'atan li'ai. Khusus ini sudah. Itu tadi umum. Ya. Kalau na'atnya, kalau tabinya na'at untuk ai, maka ta'ayyana rabbuha ala lafzi. Kalau tadi jelas langsung pasti di nasab. Kalau ini pasti di rofa. Beda arahannya. Kekaulihi ta'ala ya ayuhan nasu. Lihat, perhatikan nasu atas lafadznya. Ya ayuhan nabiyu. Di atas apa? Lafadznya. Wa in kana tabi'u badalan. Kalau tabinya badal. Au nasakon bigoiril alif wal lam. Atau nasak tapi tanpa alif dan lam. Utiya ma yastahiquhu law kana munada. Diberikan apa menjadi haknya. Seandainya dia jadi munada tersendiri. Gampang ya? Kalau dia seandainya menjadi munada. Takulu fil badali. Antum katakan pada badal, ya sa'idu kurzu bidommi kurzu bigoiri tanbin, dengan didommah kurzunya tapi tanpa di tanbin. Ya, karena munada tersendiri. Sama dengan antum katakan ya kurzu. Ya kurzu. Kama takulu ya kurzu wa ya sa'idu aba abdillah bin nasab, dengan dinasab aba abdillahnya. Kama takulu ya aba abdillah. Sama begitu. Tapi nasab pada atop nasab antum bilang ya zaidu wa amru bidom dengan doma tanpa tanwin. Wa ya Zaidu Aba Abdillah bin Nasab dengan Nasab. Eh wahada aidon hukmul badal wa wahakada aidon, demikian pula hukmul badal wa nasab, hukum badal dan atop nasab laukana munada mu'roba, seandainya dia munada yang mu'rob. Sama pokoknya ini perkataan yang dihisab tadi di ujung, kal munada al mustaqim, seperti munada yang tersendiri. Paham ya? Itu intinya. Masya Allah. Setelah itu lagi selesai. Aslun. Walakafinah ya Zaidu Zaidali amalat fathuhuma au dhammul awwali. Laka boleh bagi kamu. Boleh bagi kamu pada contoh ya Zaidu Zaidali amalat. Boleh difatah keduanya. Antum bilang ya Zaidu ya Zaida Zaidali amalat. Boleh dua-duanya di fathah, atau boleh dhammul awal, antum dhamma yang pertama, fathah yang kedua. Yaitu antum bilang apa? Ya Zaidu Zaidal ya'malat. Paham gak ini? Jadi boleh dua, boleh ya Zaida, Zaida li amalat, boleh juga di dhamma yang pertama saja. Yang kedua di fathah, ya Zaidu, Zaidal ya amalat. Paham kan ini? Apa arahannya? Ya, kenapa bisa dua? Beliau akan jelaskan syarah. Idza takarrarul munada, kalau yang dipanggil berulang. Al mufradu mudhofa. Munada ya mufrad dalam bentuk mudhof. Munada ya mufrad dalam bentuk mudhof. Apa maksudnya? Berulang munada mufrad dengan setelahnya munada. Hah? Munada mudhof. Apa yang harus kantuk katakan? Tapi munadanya berulang. Zaid zaid begitu. Paham? Berulang dua kali itu yang dipanggil. Tapi yang kedua, pertama mufrad, yang kedua mudhof. Apa yang harus antum lakukan? Jazalaka fil awwali wajhan. Boleh bagi antum pada yang pertama dua sisi. Aduma salah satu dari keduanya abdom. Boleh antum doma? Boleh antum doma. Wadhalika ala takdirihi munada mufrada. Demikian itu antum takdirkan yang pertama itu munada mufrad. Paham? Jadi ketika antum bilang ya Zaidu, Zaidal ya'mala, berarti antum takdirkan Zaidu yang pertama munada mufrad. Apa hukum munada mufrad? Mabni di atas dhamma. Paham gak ini pertama? Antum takdirkan itu. Ya? Terus wa yakunu tsani hina idzin. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ketika itu imma munada sakoto minhu harfun nida. Apakah dia munada yang hilang huruf nidanya? Bahkan boleh dihilangkan huruf apa? Nida. Wa imma atu bayan. Dan kadang dia berupa bisa berupa apa? Atau bayan. Ya kalau dia ada hilang huruf munadanya, sudah munada mudhof kan mansub. Atau bayan dari zaid. Nah, atau bayan kalau mudhof kepada, atau bayan kalau mudhof kepada yang beral, apa hukumnya? Sudah lewat tadi. Kalau ada munada mudhof kepada yang beral, apa hukumnya? Boleh dua. Boleh antum nasab atas mahal, boleh antum rofa atas lahar. Paham enggak? Ini sisinya. Kenapa boleh antum dhamma? Dan yang keduanya antum nasab sebagai atau bayan. Awal imam mafulan. Ini ketiga. Wa imam mafulan. Atau antum nasab sebagai mafulun bi. Paham? Bitakdiri a'ni. Ketika antum bilang, ya Zaidu, a'ni Zaidul ya'malan. Yang saya maksud Zaidul ya'malan. Jadi dia mansub bukan karena munada, tapi mansub karena apa? Karena mafulun bi dari fi'il mahdhuf. Jelas ini? Jelas ini? Berarti keluar dari pembahasan kita. Ini boleh dua-duanya. Asani yang kedua, al-fath. Boleh untuk fathah. Wadhalika alal annal asl. Demikian itu karena asalnya. Ya Zaida. Maksudnya yang pertama ya. Pertama dulu. Ya Zaida al-ya'malati. Zaida al-ya'malati. Begitu sebenarnya asalnya. Tumma tulifati. Kemudian diperselisihkan padanya. Fakola si bawain. Berkata si bawai, hudifal ya'malat minatani. Dihilangkan ya'malat dari kedua. Lidalalatil awal alaih. Karena pertama sudah menunjukkannya. Wa'akhama zaid bainal mudhaf al mudhaf ilaih. Kemudian dimasukkan paksa zaidnya antara mudhaf dan mudhaf nilai. Ada yang gini. Kan gini. Asalnya, zaid al ya'malat, zaid al ya'malat. Kemudian dihilangkan siapa? Hah? Dihilangkan apa? Ya'malat yang keberapa? Si bawai. Ya'malat yang kedua. Berarti jadikan dulu. Berarti sekarang Ya Zaid Ya'malat Zaid. Paham? Kemudian Zaid diikham, dimasukkan paksa antara munada. Paham? Yang pertama dengan apanya? Dengan mudoknya. Paham? Munada yang beral Ya'malat. Jadinya apa? Ya Zaida, Zaidal ya'malat. Paham kan? Jadi cocok dibilang ya Zaida karena munada mudhof. Paham? Yang untuk saat ini dipisahkan oleh siapa? Zaid yang tadinya di belakang. Paham? Munada mudhof mansub. Ini kata si bawai. Ya? Ini kata siapa ini? Si bawai. Wa qala al-mubarrid, dan al-mubarrid berkata, "Hudi fal ya'malat min al-awwal." Nah, kalau si bawai kan yang kedua. kalau mubarid dihilangkan ya amalah dari yang pertama lidalalati tsani alai, enggak perlu ikham lagi, iya kan, karena telah ditunjukkan yang kedua atasnya, akan enggak perlu diulang karena sudah ada yang kedua untuk menunjukkannya. Wa kullun minal qaulaini fi takhrijun ala wajhin dhaif, setiap dari pendapat itu ada takhrij, jalan keluar tapi di atas sisi yang lemah. Wa ma qaulu sibawi fa fihi al fasl bainal mutadhaifain, adapun pendapat sibawi itu akan mengharuskan dipisahkan antara dua mudhaf. Tidak boleh dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf pun ilai. Kalau kita katakan begitu berarti apa? Mengharuskan dipisah antara mudhaf dengan mudhaf pun ilai. Nah, ini kritikan. Wahuma kal kalimatil wahidati, sementara keduanya sudah seperti satu kata, yaitu mudhaf dan mudhaf pun ilai. Wa amma qaulul mubarid, ada perkataan mubarid, fatihil hadfu minal awal lidalalati tsani alai, maka di dalamnya terdapat dihilangkan yang pertama karena telah ditunjukkan oleh yang kedua. Wa huwa qali, ini sedikit, wal katsir aktsur, yang banyak itu kebalikannya. Biasanya yang kedua hilang karena sudah ada yang pertama. Ini malaba, yang pertama hilang karena sudah ada yang kedua. Ini qali, jarang seperti itu. Biasanya orang pasti yang dia hilangkan yang keberapa? Kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena telah ditunjukkan oleh lafaz yang pertama. Itu kan sedikit. Tidak bisa kita pakai koedah dengan sesuatu yang sedikit. Paham gak ini? Paham gak ini? Ada koedah dari ulama bahasa, ya? Dan ini tidak sama dengan koedahnya ahli hadis. Kalau ahli hadis, al-qalil itu yahkum alal kathir, yang sedikit itu menghukumi yang banyak. Paham gak ini? Yang sedikit itu kalau di mustola. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5, ini mutawatir atau ahad? Kalau menurut ahli hadis ahad, karena yang sedikit menghukumi yang banyak. Tapi kalau dalam bahasa anda beda. Dalam bahasa mereka bilang al-qalil la hukmalah, yang sedikit tidak ada hukumnya. Makanya mereka bilang kalau datang yang sedikit syar. Kalau datang yang sedikit mereka katakan apa? Syar. Tahu syar? Artinya tidak dipakai dalam bahasa. Kan dalam bahasa koedah yang dipakai adalah koedah aglabiyah. Koedah apa? Kebanyakan. Hati-hati itu. Beda. Iya beda. Jangan disamakan antara semua istilah. Kita kembalikan kepada yang menggunakan itu istilah. Semua istilah kita kembalikan yang menggunakan apa? Istilah. Jelas ini? Jadi ketika ini bahasa adalah bahasa yang sedikit, tidak bisa kita pakai. Tidak bisa kita pakai. Ini perselisihan ketika di fathah. Kalau itu doma kan selesai. Di doma yang pertama selesai. Yang masalah sekarang kalau di fathah, kenapa bisa? Maka ada dua. Ada arahannya si boy, ada arahannya siapa? Al-Mubarid. Dua-duanya ya ditakrir dengan takrir yang do. Selesai. Kemudian kata penulis rahimallahu taala faslu. Wa yajuzu tarhim al-munada. Masya Allah. Ya, ini di pembahasan munada. Boleh ditarhim munada, dikurangi yang dipanggil. Ya, boleh dikurangi yang dipanggil. Al-ma'rifah, tapi syaratnya munadanya munada apa? Ma'rifah. Ya, apakah ma'rifah karena dia nama? Itu yang lebih jelasnya. Apa artinya tarhim? Wa hadfu akhirih tahfifah, yaitu dihilangkan akhirnya karena apa? Untuk meringankan. Au seperti apa? Ke fadu, kemudian selesai dulu. Misalnya antum bilang Zaidun, panggil. Boleh dibilang apa? Zaidun, panggil. Ya Zaid. Bilang huruf apa? Dalnya. Ya, jelas ini. Misalnya Abdurrahman jadi. Apa panggilnya tuh Abdurrahman? Abda. Abdurrahman jadi apa? Abda. Ah, kita panggil. Apa yang nilai itu? Bagus sekali. Dapat itu namanya munada apa ini? Hah? Munada apa? Tarhim. Orang Jawa sering pakai munada tarhim. Hah? Gimana orang Jawa? Hah? Gimana mas? Hah? Begitu mas? Contohnya apa misalnya? Misalnya namanya siapa? Sujono. Dia panggil No. Munada apa itu? Munada apa itu? Tarkin namanya. Jadi kalau ada yang dihilangkan namanya munada apa? Tarkin. Jelas saudara? Betul enggak itu? Oh iya betul. Iya, sampai orang Jawa nanti marah. Iya. Jelas, itu namanya munada apa? Tarkin. Cuman yang belum kasih faedah. Fatut ta'i mutlaqo. Kalau munadanya ada ta'nya, maka mutlak ditarkin. Itu mutlak, selalu itu. Iya? Selalu ditarkin, kalau ada nama yang dipanggil, dia pakai apa? Ta' mutlak. Kaya Tolha. Iya? Waya Suba. Karena Tolha itu Subatu. Wa ghairuhu. Dan selainnya, bisyarti dhammihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi salasata harufin. Masya Allah. Dihilangkan ta'nya dengan syarat dia di katanya di dhamma terus nama lebih dari 3 huruf. Lebih dari apa? 3 huruf. Antum bilang apa? Ka, ya, ja, fa, ja, fu. Dhamman wa fathan. Dengan di dhamma dan fathah. Bisyarti dhammihi ini apa maksudnya? Bisyarti dhammihi wa alamiyatihi. Hah? Ini syarat dari tarkib. Syaratnya dia di dhamma. Siapa yang di dhamma? Nah? Ta'nya. Ya tentunya kalau menada ditanya namanya mufrad ya pasti di dhamma. Bangga ini? Iya. Dan setelah itu ketika antum hilangkan ta'nya, ketika antum hilangkan ta'nya, huruf terakhir setelah sebelum ta itu dibaca apa? Belum bilang boleh dhamma, boleh fathah. Tergantung. Sebentar, kenapa kalau kita dhamma? Kenapa kalau kita fathah? Apa yang terjadi? Kenapa bisa syarat? Min ahkamil munada tarhim. Di antara hukum munada tarhim. Wahatu asiri tahfifa. Yaitu dihilangkan akhirnya untuk meringankan. Ingat, ini definisi yang ada. Biasanya dihilangkan huruf terakhir. Tidak harus terakhir. Pokoknya kalau ada yang dihilangkan, itu namanya apa? Munada tarhim. Wahya tasmiyatun kodima. Dan ini nama yang sudah lama. Penamaan lama. Namanya munada tarhim. Warwi anhu qila li Ibn Abbas dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan kepada Ibn Abbas inna Ibn Mas'ud qara'a wa nadu ya Malik. Bahwa Ibn Mas'ud membaca ayat wa nadu ya Malik, penduduk neraka panggilkan ya Malik. Paham? Tapi mereka bilang apa? Ya Malik, kata Ibn Mas'ud itu adalah munada tarkim, dihilangkan kafnya. Tapi dikomentari oleh Ibn Abbas. Paham? Munada penduduk neraka sempat-sempatnya pakai munada apa? Tarkim. Makanya kata Ibn Abbas ketika mendengarkan bahwa Ibn Mas'ud baca wanadau. Wanadau ya Malik. Fakola kata Ibn Abbas, makana asgol ahli nar anik tarafi. Penduduk neraka tidak sibuk dengan tarkim. Artinya itu sama pembahasan sampai segitu. Iya, penduduk neraka tidak sibuk lagi dengan apa? Tarkim, tidak pikirkan lagi dia bahasa. Sudah dapat apa? Siksaan. Anda paham komentarnya? Komentarnya. Wa dzakarahu Az-Zamakhsyari wa ghairuhu wa an ba'dihim, disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dan selainnya dari dan dari sebagiannya anna alladhi hassana at-tarkim huna anna fihi isyarah ila annahum yaqta'u yaqta'una ba'd al-ism. Bahwa di sini adalah yang membuat dia tarkim kurang hurufnya. Kenapa dia bilang wanadau ya Malik, kurang kafnya? Ia membuat mereka tarkin di sini. Ia bukan karena dia ilmu bahasa sampai di dalam apa? Neraka, bukan. Tapi di dalamnya terdapat isyarat bahwa mereka itu dalam mengucapkan sebagai nama itu terputus. Seharusnya kan ya Malik, tapi karena kerasnya siksaan, akhirnya dia ucapkan apa? Terputus. Ya Malik. Tidak sampai dia ucapkan apa? Kafnya. Bukan karena tarkin. Jelas ini. Karena mereka penduduk neraka, dia tidak mampu menyambung huruf atau nama. Lidok fihim an itmami. Karena mereka tidak mampu untuk menyempurnakan. Paham gak ini? Bukan karena apa? Tarkin. Jam berapa? Masih lama? Berapa? 5-6? Hah? Cepatnya? Bukan jadi 3-6? Tidak salah di garis gini. Hah? Berarti itu besok di bawah. Berapa lembar ini? Sedikit sekali ya. Berapa kan? 5. Hah? 10 nih. Mantap. Pokoknya kalau 10 bagus. Kalau kurang dari 10 tidak bagus. Ya kan? Kita mau 20 kali pertemuan. Iya. Kan kalau 10, 10, 10, ah 20. Pokoknya jangan kurang dari 10. Lebih boleh. Ya kan? Biar cepat selesai ini. Alhamdulillah. Biar nanti makan. Makan ayam. Makan ayam. Terus nanti pikirnya kan kita mau setiap hari. Kan nanti sorok. Nah, setiap hari. Sorok setiap hari. Fikir setiap hari. Sebelum itu makan ayam. 10 ya. Dijanji ya. 10. Ha ha ha.